tetap dua. Lazat. Kemudian langsung salam. Berarti salamnya berapa kali? Satu kali. Bahasa tadi bilang dua kali. Takut ya? Takut keterposok ya kan? Atau memang dua kali antum berpendapat tadi? Kok bilang dua? Apa maksudnya dua itu? Oh, karena ini. Tapi tetap dihitung berapa? Satu. Sudah, jadi ke akhir. Nanti kalau perlu akan kami panggil kembali. Ini santri yang paling mau. Yang lain belum tentu mau. Karena yang lainnya enggak malu. Kalau hakim kan malu deh. Mengira dulu begini dulu. Qala rahimahullah dalilu dzalik, sekarang dalilnya. Enak kan pembahasannya? Judul, teori, contoh kasus, dalil. Qala dalilu dzalika, dalilnya marawahul Bukhari wa ghairuhu an Abdillah bin Buhainah radhiyallahu anhu, riwayat hadis yang diriwayatkan Bukhari dan yang lain dari hadis Abdillah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr, bahwa Nabi Muhammad alaihi salam salat zuhur sebagai imam. Fa qama fi raq'atainil ulayaini wa lam yajlis, yakni litasyahudil awal. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salam bangkit berdiri setelah dua rakaat pertama dan tidak duduk. Artinya tidak tasyahud awal. Jangankan kita, Nabi pernah seperti itu. Jadi setelah zuhur pada rakaat kedua, sujud kedua, langsung beliau apa? Berdiri pada rakaat keberapa? Ketiga. Lupa tasyahud awal. Faqama nasu ma'ahu hatta idza qada shalata wa intabara nas. Maka kaum muslimin juga, lihatlah kaum muslimin, mereka benar-benar mencontoh Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian kaum muslimin bangkit bersama dengan Nabi sampai selesai sholat. Kemudian kaum muslimin intabara nasu taslimahu, jamaah sholat ini menunggu atau menanti salamnya Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, ternyata beliau kabbara wa huwa jalisun, kemudian beliau bertakbir. Jadi nanti ada pembahasan sujud sahwi itu, ada hadis sahih menyatakan ada takbirnya sujud sahwi. Itu ada pembahasan tersini. Dalam hadis disebutkan, sekarang kan tasyahud akhir, rakaat keberapa ini ya kawan? Keempat setelah zuhur ya, sudah tasyahud akhir. Kaum muslimin kan menanti salam Nabi. Afum? Ketika sedang menanti salamnya Nabi, ternyata Nabi itu bertakbir wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Fasajada sajdataini, kemudian beliau sujud dua kali. Sujud apa namanya? Sujud sahwi. Qabla an yusallim, sebelum beliau salam. Summa sallama, setelah itu baru beliau salam. Itu dalilnya. Bisa difahami? Maklum insyaallah. Cukup atau sudah atau lagi? Alasan sujud sahwi ada berapa ya, Kwan? Tiga. Yang pertama nambah, sudah selesai ziyadah. Yang kedua nakas, mengurangi. Yang ketiga syak, ragu. Cukup insyaallah ya. Sedikit-sedikit saja begitu. Sedikit-sedikit saja. Berarti yang ziyadah selesai, nakas selesai, yang syak belum. Yang syak, yang ragu, ini yang sering kita lakukan. Kalau kita banding-bandingkan di antara sebab sujud sahwi, antara menambah, kurang dan ragu, yang paling sering yang mana? Yang ragu. Bahkan setiap kali sholat ragu. Sering, artinya menunjukkan sering. Sering ragu. Karena jadi makmum aja enak. Ikut imam aja deh. Kan gitu. Tapi pada hakikatnya ketika kita jadi makmum ragu juga kita. Betul enggak? Betul. Cuman enaknya jadi makmum di situ, ada imam yang diikuti. Enak. Tapi kalau bahas jadi imam, keringet dingin itu. Loh iya benar, keringet dingin jadi imam. Ya seperti itu kan manusiawi, pernah juga saya alami kan gitu. Pernah saya alami, saya rasakan sendiri. Jadi imam kalau lupa, makanya tanggung jawab seorang imam itu berat juga. Ini di belakang kita banyak orang ini. Di belakang kita banyak orang. Kadang-kadang ragu. Dua, ketiga, dipikir-pikir, diingat-ingat. Tadi dua. Maka perlu sekali dibahas yang tentang asyak ini. Dan pembahasan asyak lebih panjang. Lebih panjang daripada az-ziyadah dan an-naqs, lebih panjang. Nah, wallahu a'lam bishawab, cukup insyaallah. Kita lanjutkan besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.